السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab As-Sayyid, kitab As-Sayyid wa Dhabaih wa ma yu'kalu min al-hayawan, bab yang pertama, hadis. Bab yang pertama adalah bab berburu dengan anjing yang terlatih. Berburu dengan anjing yang terlatih, bagaimana ketentuannya? Kita sudah mempelajari beberapa hadis di bawah bab ini yang memberikan beberapa persyaratan, yang mana nanti daging yang berhasil ditangkap oleh anjing yang terlatih berburu ini, dagingnya halal, ya, daging hewan yang ditangkapnya halal walaupun sudah mati, ya. Dengan ketentuan pertama, anjingnya anjing yang terlatih. Yang kedua, ketika melepaskan membaca bismillah, kemudian bila mana mangsa yang didapatkannya itu tidak dimakannya. Kemudian yang keempat, tidak ada anjing lain di sana. Tidak ada anjing lain di sana, maka mangsa yang berhasil ditangkapnya itu sekalipun sudah bangkai dan dia menggigitnya, terluka dan keluar darah, maka mangsa tersebut adalah halal dimakan, ya. Kemudian di bawah bab ini juga ada penjelasan selain dari masalah anjing, yaitu tentang, apalagi di hadis-hadis yang ketiga. Yang ketiga itu mulai masuk kepada sarana yang lain, yaitu dengan tombak, ya. Bila mana seorang pemburu itu memburu dengan tombak, kemudian dia melepaskan atau melemparkan tombaknya dengan bismillah, ya, dan mengenai sasaran ujungnya yang tajam, ya, dan mangsanya mati, hewan yang diburunya mati, dan dia tidak sempat menyembelihnya, hewan tersebut halal dimakan. Hewan tersebut halal dimakan, kecuali bila mana yang mengenai sasarannya bukan bagian yang tajam tetapi batangnya, batang tombaknya atau bagian yang tumpul sehingga mematikan hewan yang diburunya, maka ini bangkai, ya. Kemudian yaitu yang pembahasan yang terakhir, ya, berkenaan dengan memburu dengan menggunakan tombak, ya. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke 4916, hadis yang pertama di halaman 386. 4916. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsani Abu Bakar ibnu Nafi' al-Abdi qala haddatsana Gundar qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Abdullah ibnu Abi Safar wa an Nasin dzakara Syu'bah an Asy-Sya'bi wa an Nasin dzakara Syu'bah an Asy-Sya'bi qala sami'tu Adi ibn Hatim radhiyallahu ta'ala an قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض بمثل ذلك. Ya. Ini hadis yang sekarang ini isinya adalah hadis yang telah berlalu tentang masalah tombak. Ya, berburu menggunakan tombak. Adi bin Hatim bertanya, bagaimana ketentuannya saya berburu dengan tombak? Maka tadi telah kita jelaskan bila mana tombak itu mengenai sasaran di tempat bagian yang tajam dan terluka, ya, mangsa tersebut bila mana masih sempat disembelih tidak ada masalah, ya. Tapi bila mana dia mati, maka bila pemburu ini sebelum melemparkan atau ketika melemparkan tombaknya dia membaca bismillah, dan setelah itu didapatkan langsung mangsanya, karena nanti akan ada ketentuan yang lain, dia mendapatkan langsung hewan buruannya yang sudah mati, maka hewan buruan tersebut halal, ya, halal. Ini hadis yang sekarang ini pengulangan untuk hadis tentang masalah tombak, ya, ketentuan memburu dengan tombak adalah melepaskan dengan bismillah. Kemudian akan ada pembahasan yang lain, yaitu ketika setelah dilempar, yang kedua adalah ketika yang kedua yang mengenai sasaran adalah bagian yang tajamnya, ya, bagian ujung yang tajamnya. Kemudian yang ketiga adalah yang akan datang, yaitu seputar ketika dia melempar hewan tersebut, hewan itu langsung didapatkan tidak berapa lama, dan memang mengenai sasaran dengan bagian tajam dari tombak tersebut. Tetapi kalau seandainya dia kehilangan tombaknya, dibawa lari oleh hewan buruannya seperti rusa misalnya, karena dia kesakitan, dibawa lari, dicari sehingga tidak dapat, ya. Ternyata besok ketika dia berburu lagi, didapatkannya hewan tersebut dengan tombak itu masih di badannya, ya, maka mangsa tersebut halal. Bila mana didapatkannya di tempat biasa, di daratan, tapi bila mana didapatkannya di dalam sumur atau terbenam di sungai, maka dalam kondisi demikian dia jadi bangkai, ya. Kenapa? Karena matinya di sini sudah ada kemungkinan penyebabnya yang lain, bukan semata-mata karena tombak, tapi bisa jadi ketika dia lari kena pusingan, kesakitan, kemudian terjatuh ke dalam sungai, hilangnya, diangkatnya ruh, nyawa hewan tersebut mungkin saja dengan tenggelam, maka dia jadi bangkai walau sekalipun tombaknya di sana, ya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hadis-hadis setelahnya. Ini ketentuan yang keberapa, ya? Yang ketiga. Pertama, baca bismillah ketika melemparkan tombak. Yang kedua, yang mengenai mangsa itu bagian yang tajamnya, karena bagian tengahnya, bagian yang tumpulnya itu walau mematikan itu tidak menjadikan hewan tersebut halal. Sama dengan mauquda atau aqid, waqid, yaitu yang mati disebabkan oleh benda tumpul, darahnya tidak keluar. Ya. Kemudian yang ketiga itu tadi, dia langsung dapat hewan tersebut walau didapatkan, dicarinya, dikejarnya, dan ternyata bisa ditangkap, dan atau mati, didapatkan saat mati, sudah mati, maka jadi halal, tidak perlu disembelih. Tapi kalau dia hilang, dicari-dicari, kemudian didapatkan di tempat yang kemungkinan ada penyebab matinya yang lain, seperti misalnya di dalam jurang, jatuh ke bawah, ini juga termasuk penyebab yang hurriman alaikumul maitah dalam hadis, dalam ayat Al-Maidah itu, yang terjatuh dari tempat tinggi ini juga termasuk bangkai ya. Hewan yang mati disebabkan jatuh dari tempat yang tinggi, hewan yang tenggelam, hewan yang mati karena benda tumpul, ini semuanya haram. Kalau tadi dikejarnya ternyata terjatuh ke dalam jurang mati tiba di bawah, maka dia sudah jadi bangkai karena penyebab matinya bukan karena tombak tadi, atau masuk ke dalam sungai, maka dia jadi bangkai dan tidak halal dimakan. Ini yang perlu kita ketahui dalam memburu menggunakan sarana ini. Dan juga nanti akan ada panah ya. Kalau sekarang apa ya, senapan ya, senapan ya. Senapan ini sama dengan panah karena dia melukai dan mengeluarkan darah. Maka ketika dia menekan pelatuk senjatanya, dia sebenarnya harus baca bismillah ya. Bila, kecuali kalau senapannya senapan yang tidak mematikan, cuma membuat dia lumpuh kemudian bisa ditangkap lalu disembelih, tidak ada masalah, bukan pembahasan kita ya. Kalau penyembelian itu bukan pembahasan kita karena halalnya darah dengan halalnya hewan itu dengan sembelian. Sekarang tidak, bagaimana ketika hewan itu ditembak mati dia jadi halal, maka dengan cara apa, membaca bismillah. Nah, kemudian ketika dia ditemukan, penyebab matinya semata-mata oleh sarana ini, bukan yang lain. Kalau ada kemungkinan yang lain, maka dia jadi bangkai. Lebih condong kepada bangkai statusnya, haram dimakan. Sama dengan anjing tadi, bila mana di situ ada anjing lain, maka dia sudah jadi bangkai dan tidak halal dimakan. Ya, di samping kijang yang dikejar oleh anjing tersebut, ada anjing yang bukan milik pemburu ini, berarti ada kemungkinan anjing itu yang ikut mematikannya, melumpuhkannya ya. Maka dia tidak lagi menjadi halal dan bahkan menjadi bangkai. Nah, ini yang perlu kita gambarkan sebelum kita baca hadisnya. Baik, kita lanjutkan hadis ya, 4917. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala haddatsana abi qala haddatsana Zakariya an Amir an Adi ibn Hatim radhiyallahu taala an qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saydil mi'rad faqala ma asaba bihaddihi fakulhu. Ini yang tadi kita jelaskan. Masih hadis Adi bin Hatim, ia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana tuntunan berburu menggunakan mi'rad, yaitu semacam tombak. Maka Nabi SAW mengatakan, apa yang ma asaba bihaddihi fakulhu, bila mana yang mengenai sasarannya adalah yang bagian tajamnya, maka makan, halal. Wa ma asaba bi'ardihi fahuwa waqil, dan bila mana yang mengenai sasaran adalah yang tumpulnya, batangnya atau bagian yang tidak ada yang tajamnya di situ, maka dia adalah hewan yang waqid atau mauqudah, yaitu yang mati disebabkan terpukul oleh benda tumpul. Wa sa'altuhu an saydil kalbi, kemudian saya tanyakan bagaimana tuntunan berburu dengan menggunakan anjing ya. Faqala ma amsaka alayka wa lam ya'kul minhu fakul. Kata Nabi, apa yang dia berhasil tangkap dari hewan buruan dan dia tidak ikut memakannya, dia hanya menangkapnya saja, menggigitnya sampai terluka-luka, keluar darah dari hewan yang diburu tersebut, sementara dia sedikit pun tidak memakan dagingnya, menjilat darah yang keluar pun tidak. Dia hanya memegang, melumpuhkan dan ya, melukai, menggigit, pasti terluka ya, dan dia tidak memanfaatkan atau mengambil kesempatan ketika belum tiba tuannya, dia mengambil dagingnya. Nah, kalau sudah dia merasa punya hak juga, maka dia tidak jadi halal, jadi bangkai dia, karena dia berburu bukan untuk tuannya tapi untuk dirinya. Ini sudah menjadikan hewan tadi yang sudah mati jadi bangkai. Tapi kalau dia tidak melakukan apa-apa, cuma hanya menangkap dan mati ternyata, maka tetap halal darahnya, dagingnya. Ya. Fa inna zakatahu akhduhu, karena sudah terhitung menyembelih ketika dia berhasil menangkap. Itu artinya? Nah, karena penyembelihannya adalah dengan menangkapnya, jadi sudah terhitung menyembelihnya ketika anjing itu sudah berhasil menangkap. Walaupun ketika dia gigit sekuat-kuatnya dan mati, nah, jadi menangkapnya itu sudah sembelih. Ya, kata Nabi SAW, dia berhasil menangkapnya itu sudah merupakan hukum sembelih. Walaupun yang tuannya tidak sempat menyembelih, sudah mati duluan, maka hewan ini sudah halal dimakan. Kemudian fa in wajadta indahu kalban akhar, ini ketentuan yang tadi kita sebutkan, maka jika kamu temukan di situ ada anjing lain, ya, ada anjing lain yang bukan milikmu, atau anjing kamu juga tetapi bukan anjing terlatih berburu, hanya ikut-ikutan saja, ya, fa khashita an yakuna akhadahu ma'a, dan engkau khawatir bahwa anjing yang satu ini ikut juga memangsa hewan ini, walaupun dia tidak memakannya, cuma ikut pula membantu. Ya. Akhadahu ma'u wa qad qatalahu fala ta'kul. Dan mereka berdua sudah berhasil membunuhnya, maka jangan dimakan karena itu bangkai. Dengan adanya anjing lain itu sudah berubah status hukumnya. Karena yang anjing itu tidak dilepaskan dengan bismillah. Bisa jadi milik tuannya ini, tapi dia cuma satu yang dilepaskan untuk dengan bismillah untuk berburu, yang itu tidak. Atau apalagi anjing orang lain. Ya, ini yang membuat dia jadi bangkai. Kemudian kata Nabi, innama dzakarta ismallahi ala kalbika, karena engkau bacakan bismillah ketika melepaskan anjing kamu itu saja, anjing yang satu lagi tidak. Ya. Bisa jadi anjing kamu tidak berhasil, ya, justru dia yang berhasil membunuhnya, menangkapnya. Maka ini yang keraguan yang seperti ini, adanya kemungkinan anjing itu yang membunuhnya, maka dia jadi bangkai. Dia jadi bangkai. Walam tadhkurhu ala ghairika ala ghairihi, dan engkau tidak bacakan bismillah untuk anjing yang satu lagi itu. Nah, inilah alasan kenapa jadi bangkai. Ya, ini menunjukkan bahwa bismillahnya mesti, bacaan bismillahnya mesti. Ini hadis yang menjelaskan kembali tentang ketentuan-ketentuan yang mesti dilakukan dalam berburu menggunakan anjing dan juga menggunakan tombak. Hadis berikutnya 4918. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Isa bin Yunus qala haddatsana Zakaria bin Abi Zaidah bihadzal isnad. Ini sanadnya yang berbeda dari awal sampai kepada Zakaria bin Abi Zaidah, kemudian bunyi hadisnya sama dengan hadis tadi, hadis Adi bin Hatim yang bertanya kepada Nabi tentang tuntunan berburu menggunakan dua alat, yaitu dengan menggunakan anjing dan juga menggunakan tombak. Hadis setelah itu 4919, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Muhammad ibn al-Walid ibn Abdul Hamid qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Sa'id ibn Masruq قال حدثنا الشعبي قال سمعت علي بن حاتم رضي الله عنه وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين. وسمعت علي بن حاتم وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذه لا أدري أيهما أخذ قال فلا تأكل فإنما سميت على قلبك ولم تسمي على غيره. Masih hadis yang tadi ya, dan redaksinya sedikit ada perbedaan. Di sini Syabi, perawi dari Adi, Syabi ini dari generasi tabi'in, Amir bin Syarahil Syabi dari generasi tabi'in dan bahkan termasuk imam dari imam tabi'in. Dia bercerita, saya mendengar dari Adi bin Abi bin Hatim, sahabat Nabi, dan beliau adalah tetangga. Wa kana lana ajiran, maaf, jaran. Dia adalah tetangga saya. Ya. Kemudian wadakhilan, orang yang masuk, artinya hubungan mereka luar biasa dekat. Ya. Berarti Adi bin Hatim ini yang datang ke situ pindah. Ya. Sementara Sya'bi penduduk asli. Datanglah Adi bin Hatim di tempat tersebut dan ternyata bertetanggaan dengan Sya'bi. Kemudian warabitan, ini teman dekat ya. Terikat erat hubungan mereka, mungkin hubungan antara murid dengan guru. Ya. Sudahlah hubungan ketetanggaan, hubungan kekerabatan, hubungan yang luar biasa antara mereka. Kemudian hubungan murid dengan guru yang juga mempererat antara mereka. Ini yang ditambahkan oleh Sya'bi di sini. Wa kana lana jaran wa dakhilan wa rabitan bin nahrain. Nahrain ini dua nama tempat. Ya. Nama tempat. Dia bagi kami adalah tetangga, teman dekat dan orang yang taat. Taat beribadah. Wa rabitan bin nahrain. Ya. Dan dia juga sebagai orang yang melakukan murabathah, yaitu orang yang menjaga perbatasan, termasuk tentara ya, menjaga perbatasan negeri kaum muslimin di tempat yang bernama Nahrain. Ya, Nahrain ini mungkin dua sungai yang di perbatasan kaum muslimin. Ya. Ada min wara'in nahar, daerah di dekat Rusia sana. Ya. Setelah di Afghanistan dan setelahnya ada dua sungai yang terkenal dan para ulama juga menyebutkan ini mimbila di mawara an-nahar, ya, negeri yang setelah sungai ini dahulu jadi dari tempat perbatasan negeri kaum muslimin. Dan Adi bin Hatim ini kata Sya'bi, di samping dia tetangga dan kebetulan baru datang tiba di dekat kami dan hubungan kami sangat erat, dan dia adalah seorang salah satu tentara yang ditugaskan untuk menjaga tapal batas perbatasan negeri kaum muslimin. Ya. Nah, kemudian adapun hadisnya sama dengan hadis sebelumnya, yaitu Adi memberitahukan kepada Sya'bi tentang pertanyaan yang ia sampaikan kepada Nabi seputar hukum berburu menggunakan anjing dan juga menggunakan tombak. Ya. Hadis setelahnya 4920, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad bin al-Walid qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an al-Hakam an al-Sya'bi an Adi bin Hatim an al-Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dzalik. Ini dengan sanad yang lain Imam Muslim membawakan hadis yang sama kembali, ya, tanpa menyebutkan bunyinya kembali, ya. Dia mengatakan cuma mithla dzalik, persis dengan yang tadi. Setelahnya 4921 Imam Muslim mengatakan haddatsana al-Walid bin Syuja' al-Sakuni atau as-Sukuni qala haddatsana Ali bin Mushir an 'Asim an Sya'bi an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arsalta kalbaka fadhkur ismallah فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح Wa in adraktahu qad qatala wa lam ya'kul minhu fakulhu. Nah, ini tuntunan yang disampaikan Nabi dengan cukup rinci ya. Kata Nabi kepada Adi, apabila engkau melepaskan anjingmu, maka sebutlah bismillah atau ucapkanlah bismillah. Jika dia berhasil menangkap untukmu dan kamu mendapatinya masih hidup, ya ini tidak ada dalam riwayat yang sebelumnya, dan engkau dapatkan hewan tersebut masih hidup, maka sembelihlah. Nah, ini tidak ada urusan apa-apa ya. Kalau sudah sempat menyembelih, jadi halalnya dengan sembelian. Wa in adraktahu qad qatala, tapi bila kamu dapati hewan tersebut sudah mati terbunuh, walam yakul minhu, sementara anjingmu tidak mengambil dari dagingnya, tidak memakan dari dagingnya, fakulhu, maka makanlah dia. Berarti halal walaupun sudah mati. Ya. Wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghairahu, dan jika engkau dapati di situ ada anjing yang lain, waqad qatala, dan dia juga ikut serta membunuh, fala ta'kul, maka jangan kamu makan daging hewan tersebut, bangkai. Ya. Fa innaka la tadri ayyahuma qatala, karena engkau tidak tahu mana dari dua anjing itu yang telah berhasil menangkap dan membunuhnya. Ya. Wa in ramai, ini selesai tentang masalah anjing ya. Aturannya sangat detail di sini. Ya. Wa in ramai tasahmaka. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa ada sekarang sarana yang lain itu dengan panah. Tombak sudah, sekarang panah. Wa in ramai tasahmak, dan jika kamu melepaskan panahmu, ya, maksudnya melemparkan panah, maka fadhkur ismallah, ketika melepaskan tangan yang memegang tali di busur tersebut, maka baca bismillah. Fa in ghaba anka yauman, ini yang tadi saya sampaikan, jika hewan yang sudah dipanah itu dan kamu yakin ya dia sudah mengenai sasaran tetapi dibawa lari busurnya atau anaknya, anak panahnya, dan jika ya hilang darimu satu hari, falam tajidhu walam tajid fihi illa athara sahmika, dan kamu tidak temukan di badan ya hewan tersebut kecuali apa akibat dari anak panahmu, fakul insyita, maka makanlah jika kamu suka. Satu hari misalnya dicari juga tidak temukan, besok dapat dan dia tergeletak dan di badannya masih ada panah, atau di dekat dia bangkai, di dekat apa jasadnya itu ya ada panah, anak panahnya, dan tidak ada penyebab yang lain, maka jika kamu mau makan ya. Kalau belum busuk ya, kalau busuk jadi kita menjijikkan, tapi tetap halal walaupun sudah busuk. Karena Nabi mengatakan fakul insyita, jika kamu masih suka maka makan. Karena dia tidak bangkai kan? Penyebabnya engkau sudah, penyebab dia mati itu anak panahmu. Ya. Wa in wajadtahu ghariqan, ini yang tadi saya ingatkan. Dan jika kamu dapati dia tenggelam fil ma, dalam air, fala ta'kul, maka jangan kamu makan. Ya. Karena kemungkinan matinya bukan karena anak panahmu, tapi karena tenggelam. Ya. Ini tentang berburu menggunakan panah. Ya, berburu menggunakan panah. Tentang masalah tombak tadi ya. Nah, tombak mungkin karena tidak ada penjelasannya. Ya, jadi contoh yang kita sebutkan tadi bisa jadi tidak tepat. Biasanya kalau tombak itu sulit untuk dibawa lari. Ya. Karena dia besar, lemparannya, pukulannya kuat, sehingga ya, kalaupun lari dia tidak akan jauh larinya. Sementara anak panah, apalagi kalau senjata sekarang ini, kecuali kalau yang disasar, yang dituju itu adalah kepalanya, ya, mungkin bisa, tapi kalau kena badannya, lama baru dia mati. Ya. Lama dia baru mati, bisa lari kemana-mana dan dicari juga tidak ketemu, besok baru ketemu. Ya. Maka kamu dapatkan dia mati karena sebab alat yang kamu gunakan, maka dia halal kamu makan, walaupun mungkin dia sudah mulai membusuk ya. Mungkin dari sisi membusuknya itu yang diingatkan oleh Nabi SAW, kan Nabi mengatakan makanlah jika kamu suka. Ini yang terkenaan dengan anak panah atau dengan sarana kita sekarang ini. Ada senjata yang sangat luar biasa kekuatannya. Sebagian dari teman juga menggunakan itu ya, ketika berburu ya, itu langsung mati, langsung mati. Apalagi kalau yang ditembak itu hanya burung ya, burung bangau ya. Maka ceritanya saya juga tidak tahu, tapi katanya bisa langsung mati saking kuatnya. Tapi ada dahulu senapan angin yang cuma menjatuhkan ya, menjatuhkan atau dia terbang kemudian baru jauh dari terbangnya dan dari kejauhan dia baru mulai jatuh ke bawah ya, burungnya. Nah, ini itu sulit untuk dicari ya. Kalau nanti besok dapat dan di situ ada bekas dari tembakan tersebut, maka halal dimakan ya, halal dimakan walaupun tidak sempat disembelih. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan. Kita berlatih berburu namanya. 4922. Masih banyak hadisnya. Tinggal satu ya. 4922, kemudian 4923. Pada halaman 390 dengan 391. Ya. Oh ya ada. Baik. 4922 Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Ayyub qala haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak qala akhbarana Asim an Sya'bi an Abi bin Hatim qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an as-saydi qala idza ramaita sahmaka fadhkur isma Allah فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. Kata Nabi, jika kamu melemparkan panahmu maka baca bismillah. Jika kamu dapatkan mangsamu, hewan yang kamu tembak itu, yang kamu panah itu sudah mati, maka makanlah. Kecuali kalau kamu temukan hewan tersebut terjatuh ke dalam air dan kamu tidak tahu penyebab kematiannya, apakah air yang membunuhnya atau anak panahmu yang membunuhnya, maka jangan dimakan. 4923 Imam Muslim mengatakan haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Ibnu Mubarak an Haywat bin Syuraih qala sami'tu Rabi'ah bin Yazid ad-Dimashqi yaqulu akhbarani Abu Idris a'idzullah qala sami'tu Aba Tha'labah al-Khushani. Ini sudah berpindah ke hadis yang lain ya. Kalau tadi hadis Adi bin Hatim dari awal sampai sebelum ini, nah sekarang ini hadis sahabat yang lain, Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala. Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala. Dia berkata, yaqul ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya datang menjumpai Nabi, faqultu ya Rasulullah, dan saya berkata ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin min ahli kitab, sesungguhnya kami tinggal di negeri orang yang ahlul kitab. Ini tinggal di tempat di sana banyak agamanya atau ada agama lain. Ini sudah dilakukan di zaman sahabat, sudah terjadi di zaman sahabat. Abu Tha'labah tinggal di negeri ahlul kitab, yaitu antara Yahudi dan Nasrani. Inna bi ardi qaumin min al-kitab na'kulu fi aniyatihim, kami biasanya makan dari bejana-bejana yang milik mereka. Misalnya mereka menghadiahkan atau mereka berbelanja ya. Sementara sembelihan ahlul kitab halal ya. Ahlul kitab sembelihannya halal ya. Maka kami memakan di tempat bejana-bejana mereka atau di piring-piring mereka. Kemudian yang kedua, wa ardi saydin, dan kami juga tinggal di negeri yang penduduknya banyak berburu ya. Kata Abu Tha'labah, ardi saydin, negeri yang di antara profesi berburu. Asidu biqawsi wa asidu bikalbil mu'allam au bikalbil ladhi laysa bimu'allam. Ini tiga pertanyaan tentang berburu ya. Saya berburu menggunakan panah kadang-kadang, dan saya juga berburu menggunakan anjing yang sudah terlatih, dan kadangkala saya bawa juga anjing yang bukan terlatih berburu. Berarti ada tiga sekarang ini sarana. Dia ingin mendapatkan tuntunan Nabi SAW dengan dalam empat perkara. Yang pertama tentang makan menggunakan bejana-bejana ahlul kitab, walaupun sembelihannya halal tapi bejananya bisa jadi bekas najis, ya. Bekas najis, ya. Kemudian tentang berburu, tiga pertanyaan. Berburu menggunakan panah, menggunakan anjing yang terlatih, dan menggunakan anjing yang tidak terlatih berburu, ya. Kata beliau, fa akhbirni mal ladzi yahillu lana min dzalik. Ya Rasulullah, tunjukkan mana yang halal dan mana yang tidak. Mana yang halal dari pertanyaan-pertanyaan tadi? Qal, kata Nabi menjawab, amma ma dzakarta annakum bi ardi qaumin min al-kitab ta'kuluna fi aniyatihim fa in wajadtum ghaira aniyatihim fala ta'kulu fiha. Apapun, adapun pertanyaan pertama tentang menggunakan atau makan di wadah-wadah, piring-piring, gelas-gelas dan yang lainnya punya Alkitab, jika kamu tidak mendapatkan yang lain, makanlah, gunakanlah. Tapi kalau ada yang lain, maka jangan gunakan punya mereka, kata Nabi. Fa in wajadtum fa illam tajidu fa in wajadtum ghaira aniyatihim fala ta'kulu fiha. Kalau ada yang lain selain dari milik mereka, maka jangan makan pada bejana yang mereka miliki. Kemudian wa illam tajidu falsiluha. Kalau tidak ada yang lain, maka gunakan, tetapi cuci dulu, ya. Dicuci terlebih dahulu, ini tuntunannya. Dicuci terlebih dahulu bejana tersebut. Summa kulu fiha, kemudian gunakan untuk makan. Ini tuntunan tentang bejana, bagaimana hidup bertetanggaan atau sebuah daerah di bersama orang-orang ahlul kitab. Kemudian pertanyaan berikutnya, wa amma ma dzakarta annaka bi ardi saidin, dan apa yang kamu tanyakan bahwa kamu tinggal di negeri yang negeri berburu, fama asabta biqausika fadhkur ismallah. Jika apa yang dikenai oleh panahmu dan kamu baca bismillah, thumma kul, maka kemudian makanlah. Ya, jika kamu melepaskan anak panahmu baca bismillah, makanlah. Wa ma asabta bikalbikal muallam fadhkur ismallah. Dan yang kamu buru dengan anjing yang terlatih itu, maka baca bismillah ketika engkau memburunya. Thumma kul, dan makanlah. Wa ma asabta bikalbikal ladzi laysa bimuallam. Adapun yang kamu dapatkan menggunakan anjing yang tidak terlatih berburu, fa adraqta zakatahu fakul. Jika kamu berhasil mendapati hewan yang ditangkapnya itu masih hidup dan kamu sembelih, halal. Tapi kalau sudah mati, maka dia tidak halal, ya, karena itu anjingnya bukan anjing yang dilatih berburu. Hadis yang terakhir, 4924, ya, 4924. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Abu Tahir qala akhbarana Ibnu Wahb ha wa haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Al-Muqri kilahuma an Haywah bi hadzal isnad nahwa hadits Ibn Al-Mubarak ghaira anna hadits Ibn Wahb lam yadhkur fihi saydal qausi. Ya, ini hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain. Sedikit perbedaannya di pertanyaan yang diriwayatkan sekarang ini, tidak ada pernyataan dari Abu Sa'labah bahwa dia menggunakan anak panah berburu. Dia hanya menggunakan anjing yang terlatih dengan anjing yang tidak terlatih. Tidak ada penjelasan tentang memburu dengan menggunakan panah. Itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab yang pertama, ya. Ada yang ada di bawah bab yang pertama, yang nampaknya babnya ini tidak lengkapnya. Babnya hanya membahas tentang berburu dengan anjing yang terlatih. Sementara di hadisnya, di situ ada menggunakan sarana yang lain, yaitu menggunakan tombak tadi, kemudian menggunakan panah. Dan aturan-aturannya yang berlaku, dan ini hadis-hadis yang kita pelajari di bab yang pertama ini menunjukkan kepada kita dengan jelas dan nyata bahwa agama kita ini sangat indah, sempurna, ya, menerangkan segala yang dibutuhkan oleh pemeluknya, sampai dalam berburu pun sudah ada aturan mainnya. Bagaimana hewan buruan yang diburu tersebut bisa jadi halal darahnya dengan ketentuan-ketentuan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan coba kiaskan saja sarana yang baru-baru sekarang ini seperti yang saya sebutkan tadi, dan berburu dengan panah sampai sekarang masih digunakan, ya, berburu dengan panah masih digunakan oleh sebagian orang, tapi umumnya orang berburu menggunakan senapan, ya. Berburu rusa menggunakan senapan, maka kita ingatkan, ya, bagaimana bismillahnya jangan dilupakan, ya, bismillah jangan dilupakan. Nah, kemudian nanti ketika didapatkan hewan tersebut, lihat di sana sini apakah dia mati karena memang tembakannya atau mati oleh sebab yang lain. Kalau ada penyebab yang lain, ini diragukan. Kemungkinan ada penyebab yang lain, misalnya dia terjatuh dari tempat yang tinggi, atau dia kena lari terjepit di celah-celah pohon, ya, atau celah-celah batu, mati dapat terjepit walaupun panahnya atau senapannya juga mengenainya, atau terjatuh ke dalam air, maka dia sudah berubah statusnya jadi bangkai, ya. Ini yang perlu diperhatikan, dan inilah yang membuat kita sangat bangga dengan agama kita ini, yang mengatur hal-hal yang sepele menurut kita seperti ini. Bahkan kalau kita sekarang belajar, tentu apa gunanya saya belajar, ya, apa sebenarnya saya belajar, kita kan tidak berburu, ya. Saya cukup berburu harta sajalah, ya. Tetapi kan ini pesan yang terpenting kita dapat sekarang ini, betapa indahnya agama kita. Dan ini yang kita sampaikan kepada orang-orang yang memang ada profesinya berburu, yang kita ingatkan karena kita sudah mengetahui aturan-aturan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga pelajaran kita ini mendatangkan keberkahan dalam hidup kita, dan semoga diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah keyakinan kita tentang kesempurnaan agama kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.